Saking kutu panggil Thank you. son lakunes tangayawara kalawan mekak hawa hawa kang dur angkara sanajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametak ingsun nyirep kening isa murka mabar larjaning ponco sangen ula sing netra minambaran sun kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku kaku samudra pepunta ning lakon tumuju dhateng Gusti dengan amur boku mati sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiga muksa ana bentuk kata sirna yang sing rasa margika mugia den setya usaka kalima sata yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinggaya bawa leksana biar mancing ngesika sika aku sedang duduk segoro gondo arum surep dupa kumelun hinunah mian ingsun hangitung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa-rasa ning ati katya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang palilah ing sang hyang wanang nawa dewa jawata lan sang dewa bawana siti koro ing sasana asmara loyo sinare drapa sipo iki sudah ing kulo. nangis kelayung-layung tangise wong kang wedi mati kedongono kuncenono yen wis mati mongso urung ditumpake kreta Jawa setan kentayangan tansah gawe rupeto hingga pupu sing jaman kamet sen nyirep geni wiso morko ma pernah janing ponco sangen ula sing netro nendang barang sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku samudro pepunto ningelaku rumo juga tergusti dengan amur bodu mati manungan engkau kau gusti rendeng hati bakaru mati mukti engsun tanpa piranti sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiba mungsa ana bentuk kata sirna yang sing rasa margina mugia yen setya Soto kalimo soto Yati dati mustiko Sajruning jiwa roko Bejo mulio waskito Tinggoyo bawa leksono Biar manjeng masikra Sikra Antu sepon tutup Segoro gondo arum surep dupa kumelun kinulah niat ingsun hangitung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasa-rasa ning ati katya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang palilahe